Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa summa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, keluarga besar para alumni Ibnu ingkang rawuh, Mas Aris, Gus Badawi dan semuanya yang hadir, Sohibul Bait, ini yang belum hitan bisa daftar. Sohibul Bait ini juru apa? Juru hitan Pak Sinten, Haji Totok Arsunati. Ya bernama Haji Totok Arsunati. Tadi sing burung sunat iso apa? Melu. Jajaran pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kudus yang saya hormati Romo Kiai Haji Husnan, pengurus cabang dan segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di gedung yang megah ini. Yang saya tanya, Pak Totok niki sampean le bangun duite saka ndi? Jawabe niki berkahe daging sing nok pucuk niku, Beb. Pucuk-pucuk dikelompokno dadi gedung kaya ngene. Alhamdulillah. Tapi lek pucuk siji ora kanggo. Mudah-mudahan perkumpulan ijtima kita di majelis niki Allah memberikan berkah, Allah memberikan ridho, Allah memberikan rahmat, yang mudah-mudahan sakbadane silaturahmi niku semangat juang kita niki saged murup melih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebab sementara ini ditengarai semangat juang untuk mikirno kemaslahatan sosial niku semakin hari semakin napa? Kendor. Wong sing jarene berjuang ya saiki berjuang beras, baju dan uang. Beda kali zaman-zaman perjuangan sing biyen. Oleh karena itu dari Ibnu-Ibnu niki wau diharapkan betul-betul muncul kader-kader yang berjuang bimaknal kalimah. Berjuang dengan arti perjuangan yang sesungguhnya. Mergo umat nok ngisor niki ngenteni hasil perjuangan. Lah sementara niki pripun? Sementara niki karena masih Ibnu, ayo berlatih yang tenanan, ibarat niki sik bulan Ramadan. Nanti pada saatnya Anda terjun di masyarakat itu ya hari raya Idul Fitri. Nek kita nyilih sejarah perjalanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang tadi juga saya sampaikan di CHK, Ramadan, Idul Fitri, halal bihalal niku boten saged dipisah-pisahkan, dan itu identik dengan perjalanan keluarga Nabi Allah Yakub alaihi salam. Perjalanan Nabi Allah, perjalanan keluarga Nabi Allah Yakub yang bagaimana? Saya ceritakan ringkas. Nabi Yakub niku ndhe anak rolas. Aja mbok tiru. Sudah itu biar Nabi Yakub karena masanya dulu niku masa murah, meriah, berkah. Lah saiki iki larang kabeh, wong nguyuh wis sewu. Dikira-kira kok sampean ndhe anak rolas nguyuh bareng rolas sewu. Iku enggak ada korting, iku enggak ada. Rolas moyo bareng mek wong tuane ya 14.000. Nah, nggih. Lah di antara anak 12 niki ada satu yang wajahnya ganteng, akhlake apik. Nabi Yusuf alaihi salam diberi oleh Allah perpaduan yang sempurna, wajah genah, akhlak yonah. kadang-kadang wong niku nun sewu wajahe ayu, wajahe bagus, ning kelakuane ya ndah. Ana apa? Ana apa ora? Ana apa ora? Wonge teko. Ora teko. Kadang-kadang wajahnya sederhana, akhlaknya bagus. Kadang-kadang wis rupane elek, akhlake ya apa? Buak laut. Sing dipilih apane wong rupa elek, akhlak ya apa? Elek, buak laut. Nah, niki minum saya datang. Alhamdulillah. Ini kiai buka sedotan ngulih nyedot kapan? Nabi Yusuf diberi oleh Allah perpaduan yang sempurna, akhlak bagus, rupa bagus. Karena itu Nabi Yakub condong kepada apa? Nabi Yusuf. Ono apa-apa Nabi Yusuf, ono apa-apa Nabi Yusuf. Karena memang tabiat gawane menungso iku condong kepada yang baik-baik. Condong kepada yang bagus-bagus, ya akhlak yang bagus, ya rupa yang bagus, ya rumah yang bagus, ya mobil yang bagus. Iku tabiat menungso. Wis awake zaman Nabi Adam sampai Adam Malik ya ngono iku. Awit mulai zaman Umar bin Khattab sampai Umar Wirahadi Kusuma sampai Umar Mutahhar saiki iki. Ya sudah itu bawaan manusia. Nah, Nabi Yakub condong kepada Nabi Yusuf. Karena condong kepada Yusuf nek ana apa-apa Yusuf, 11 saudara ini iri. Jengkel. Abah ki kabeh-kabeh kok Yusuf, kabeh-kabeh kok Yusuf. Wis ayo Yusuf dibuang aja. Nah, bermula dari penyakit iri dan dengki muncul kejahatan membuang saudaranya. Jadi, kalau kita melihat ini cerita ini bahwa penyakit iri dan dengki itu sudah ada sejak zaman Nabi Yakub. Karena itu jangan dihilangkan. Mari kita kembangkan terus. Ben remek sisan. Nah, sejak saat itu Nabi Yusuf dibuang. Lalu saudaranya ini membuat laporan palsu kepada ayahnya, bah, ananda yang bernama Yusuf dimakan oleh serigala. Ceritanya Al-Qur'an, waja'u bidamin kadzib, datang menghadap kepada ayahnya dengan darah pura-pura. Darah kewan yang dikandakno darah ini apa? Nah, Nabi Yakub susah. Susah bukan karena hanya berpisah kali Nabi Yusuf yang dicintai, tetapi juga susah melihat kelakuan anaknya kok ada orang genah. Anakku kok Yusuf sing genah malah dibuak. Lah iki 11 iki kok ada yak nabeh. Orang genah. Masya Allah. Ini yang membuat susah Nabi Yakub sampai nangis, matanya buta. Sejak saat niku Nabi Yusuf menjalani kehidupan yang penuh keprihatinan, dibuang ke dalam sumur, ditemu wong, dati niki, sampai kemudian Allah memasukkan ke dalam penjara. Ini cerita perjalanan Nabi Allah Yusuf. Nah, setelah keluar dari penjara, baru menjadi menteri, baru jadi menteri terus jadi rojo. Oh, itu perjalanan orang dulu, di penjara dulu, baru jadi pejabat. Iku wong biyen. Aja mbok terusno. Ane wong saiki tidak kabeh tapi akeh dadi pejabat sik baru mlebu apa? Penjara. Alhamdulillah. Mergo nalika dadi ya nah, kalau dadinya genah ya ora. Nah, ini para hadirin sekalian dimuliakan Allah. Setelah Nabi Yusuf menjadi raja, kondang dengan akhlaknya yang baik, pemaaf, penyantun, ahli terima tamu, wonge yo dermawan, ya. Dari berbagai penjuru kita sowan. Dari berbagai penjuru pada datang sowan Nabi Allah Yusuf. Sampai 11 saudara yang pernah berbuat zalim datang Nabi Yusuf, iku yo melu sowan. Dan mereka tidak tahu bahwa yang disowani ini saudaranya Yusuf yang pernah dibuat, pernah didolimi. 11 niki mboten ngerti. Tapi Nabi Yusuf perso, ini yang sowan kepada saya ini 11 saudara yang pernah berbuat jahat kepada saya. Neng ora dibalas dendam. Masya Allah. Niki akhlak sing sae napa mboten? Akhlak yang bagus apa enggak? Meskipun saat iku wis dadi raja, sudah punya kekuatan, sudah punya kekuasaan, sudah punya power, dia tidak mau membalas dendam kepada saudaranya yang pernah berbuat tidak baik. Loh, niki akhlak sing apik. Saudaranya niku punya salah, pernah membuang, tidak pernah minta maaf, Nabi Yusuf sudah memaafkan. Loh, niki akhlak sing apik. Maka kalau diibaratkan nun sewu, panjenengan yang berada di Ibnu iki ibarat Nabi Yusuf ketika masih di dalam lubang sumur, harus menjalani kehidupan sing prihatin, yo rapat-rapat, yo kunjungan, yo L napa LK, bu istilahnya sekarang, kalau dulu yo batra, intra, nah saiki iki ana klamut, kelapa muda. Apa meneh wae istilahe wae. Ana lakmut. Mbek dilek yo dimut sisan. Yo nek mbiyen batra basic training ya Mas Aris dulu istilahnya itu kan. Batra basic training, intra intermediate training, kemudian etra advanced training. Ya. Sekarang istilah itu sudah diganti. Dulu zaman kita masih ikatan pelajar NO, sekarang sudah menjadi ikatan putra apa? NO, ya. Balik lagi sekarang pelajar NO. Nah. Dulu istilah nok dhuwur niku PP, pucuk pimpinan. Wah. Istilah pucuk pimpinan ini pernah jadi guyon ketika kongres utusan Jawa Timur itu wong Madura. Saudara pimpinan pucuk, ora pucuk pimpinan, pimpinan pucuk. Ya, itu apa? Istilah pucuk pimpinan. Gak tahu sekarang masih pucuk pimpinan masih. Nah, Anda menjalani kehidupan yang penuh prihatin, kaderisasi, susah, diharapkan nopo, nanti setelah keluar dari kesusahan kaderisasi iki, Anda sudah pengalaman dadi rojo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Setelah dikader, diawasi kerjane, jalannya, perjuangane oleh poro kiai, poro sesepuh, Anda keluar menjadi orang yang sukses. Loh, nonggone Ibnu ini, saya sebelum di Ibnu pernah sesaat sebentar menjadi pengacara. Lulus Ibnu selesai dari apa? Kuliah jadi pengacara. Kalau boleh saya bilang yang banyak membantu kesuksesan saya sebagai pengacara itu antara lain pengalaman berorganisasi gimana. Ora mang mbok keploki malah mabur malah. Saat niku saya tergabung di dalam IPHI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Bukan Ikatan Persaudaraan Haji, Pak Usnan. Ya. IPHI ku ada Ikatan Penasehat Hukum Indonesia. Loh, niku boleh dibilang dari pengacara muda yang tergabung di dalam IPHI ku sing nyekel perkara paling banyak iku nggih, termasuk saya. Sidang di Semarang, teng Demak, Purwodadi, bahkan sampai luar Jawa ke Palembang ke niki, iku termasuk pengacara muda. Dan kita berhenti dari pengacara bukan karena orang ono klien, bukan. Kita berhenti dari pengacara iku mung karena bededek ndelok kondisi ya nah iki mau. Kondisine ora genah, bededek gitu. Sehingga tahun 93 saya berhenti dari pengacara total colstang. Tapi tadinya kita menangani perkara cukup banyak, hampir tidak ada hari kita sidang satu tok iku ora ono. Nek ra loro, telu perkara, tiga, empat perkara itu hampir setiap hari. Sing terakhir wis perkara pidana ora, perkara perdata dipilei wae sing bagian anu pengadilan agama. Isih ono dasare agama. Ane pengadilan agama itu kodenya kalau perkara nomor 001 garis miring PDT, APDT itu ternyata pedotan. Jadi nongkono medot-medot nawong bebojoan, ati ora kuat meneh, wis tinggal no meneh. 93 berhenti total. Loh, lah kok termasuk pengacara muda yang perkarane kathah? Sebabnya apa? Dari teman-teman yang ada di organisasi. Pusing nongkono Purwokerto telepon, "Bib, ada perkara ini." "Oke, kita urus." Yang di Magelang telepon, ada perkara ini kita urus. Jadi berkat di organisasi itu hubungan menjadi luas. Ya, Ini yang saya katakan, kita susah-susah sik kaya Nabi Yusuf nalika dibuak, nanti setelah selesai Anda akan seperti Nabi Yusuf menjadi menteri dan menjadi raja. Nah, dan kemudian kepengin kaya Nabi Yusuf, disowani, ditekani wong akeh. Bagaimana caranya? Ya setelah Anda menjalani kaderisasi ini, berbareng dengan itu, bukan hanya kepengen jadi pinter, tapi juga harus menjadi bener. Mergo Ibnu iku prinsipnya belajar, berjuang, dan apa? Bertakwa. Belajar, berjuang, bertakwa. Jadi bukan hanya menjadi pinter, tapi juga bagaimana menjadi bener. Pada saatnya nanti ketika sudah menjadi raja, saatnya Anda terjun nggone kancah kehidupan yang sesungguhnya, pinter dan benermu itu akan dadi magnet untuk nyedot wong akeh teko nggon mau. Datang ke tempatmu. Nun sewu, maaf, ini cerita masa lalu. Saya ketika jadi pengacara, saya tidak pernah terunyak-terunyuk rono njaluk perkara, rono njaluk perkara, enggak pernah. Alhamdulillah. Tapi subhanallah, perkara datang niku sampai kewalahan gitu. Saya saat itu sempat punya asisten pembantu dua, pembantu pun juga kewalahan datangnya apa? Perkara. Loh. Artinya kalau kita tampil niki dengan pinter dan benar, kayak Nabi Yusuf, dia menjadi raja, pinter, berakhlak yang baik, benar, dirubung wong akeh. Prinsipnya apa? Prinsipnya kaya dene nalika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam membersihkan Ka'bah. Ka'bah niku sebelum Nabi Ibrahim diperintah untuk celuk-celuk wong supaya datang ke Ka'bah, Nabi Ibrahim terlebih dahulu diperintah oleh Allah, antahhira baitiya litaifina wal akifina warukais sujud. Ya Ibrahim, bersihkan ini rumahku. Untuk orang yang akan ruku, untuk orang yang akan sujud, untuk orang yang akan iktikaf, untuk orang yang akan melaksanakan ibadah, ning resikane dise. Setelah Nabi Ibrahim menjalankan tugas dibersihkan niku lingkungan Ka'bah dan Masjidil Haram, baru Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah, fa'adzin, panggillah orang-orang untuk mengerjakan haji. Panggil orang-orang untuk tawaf di Ka'bah, panggil orang-orang untuk beribadah teng Ka'bah. Ning Ka'bah sampun resik. Akhire wong teko ngrubung. Jangankan yang belum pernah nong Ka'bah, sing wis tau wedo kepengin balik melih. Alhamdulillah. Ini karena kekuatan kebaikan yang ada di dalam Ka'bah menyedot hatinya orang banyak. Oleh karena itu para hadirin sekalian dimuliakan Allah, khususnya rekan-rekan yang masih berada di dalam godokan Ibnu, pada saatnya mengko sampean terjun di tengah masyarakat menjadi apapun, menjadi politisi, menjadi kiai, menjadi dosen, menjadi pedagang, menjadi pengusaha, menjadi karyawan, menjadi bupati, menjadi menteri, jadi apapun, prinsipnya gini, ku pinter bener. Kalau seandainya wong iku pinter bener tenanan, nun sewu, ora usah kakean sepanduk. Kita lihat pada masa pilek kemarin sepanduk kok dindi, masya Allah. Sampai kota niku penuh napa? Penuh napa? Penuh sepanduk. Oh, spanduk, spanduk, spanduk. Sampai manuk ya arep mabur bingung. Merono natap spanduk, mrene natap spanduk, mrene spanduk. Pas manuke mabur ngene natap calone brengose kandel balik meneh. Nah. Kenapa? Kalau kita ini pinter bener, Allah mangke akan mengutus orang untuk promosi ngumumno. Anda lihat para kiai-kiai, Anda lihat para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, enggak ada yang pernah pasang spanduk, taruhlah anakmu di tempatku, pasti jadi soleh. Kalau enggak soleh dilebokno meneh. Tapi kenapa wong sapa adoh-adoh kok do teko? Di pondoknya Gus Badawi ana saka Palembang, ana saka ndi meneh, ana saka lho saking pundi ngerti wong Palembang kok ngerti nang ngene jekula. Kudus bagian menggeh-menggeh ngono kuwi wong. Ana pondok ya dari pengumuman Allah mengutus orang-orang yang mengumumkan iku lho dokoan kono. Ana Pak Yai sepuh Yai Basir, itu nanti anakmu begini, begini, begini. Wong Allah menanamkan kepercayaan, bapak ingin ngirim rono. ono pondok sing nok nggone gunung-gunung, kiyainya masya Allah ahli ibadah, akhlaknya bagus, orang tidak kenal, ora tahu melbu koran, ora tahu melbu TV, tidak pernah masuk berita macam-macam, tapi santrinya dari jauh-jauh. Sopo sing umumno? Allah mengutus orang untuk azan. Eh, telepokno kene anakmu, telepokno kene anakmu, mendengar panggilan itu, anake dikirim telepokno kono. Kenapa? Daya sedot dari pinter dan bener itu tadi, semakin pinter, semakin bener, semakin mencorong nurnya, semakin nyedote yo kathah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, manfaatkan masa di mana Anda berada di dalam godokan Ibnu ini benar-benar sebagaimana Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf ini apa? Dibuang ke sumur dan menjalani kehidupan yang prihatin sampai melebu penjara dan sampai menjadi raja. Nah, setelah disowani wong akeh, kedatangan saudaranya yang 11 niku wau, Nabi Yusuf tidak balas dendam, jangankan kok membalas dendam. Nabi Yusuf mengatakan bahwa aku sing mbok sowani saiki iki Yusuf yang dulu pernah kau buang. Enggak. Kenapa? Karena menjaga perasaan saudaranya. Engko nek aku kandha ngono, dulurku wirang. Lho kalau seandainya akhlak niki dipakai oleh keluarga besar NU, yo Ibnu, yo IPP, yo Ansor, yo Fatayat, yo NU, yo Muslimat. Oh ya istimewa wah NU ini potensi besar. Tetapi sayangnya kok ora, kita berebut hal sing ora durung genah api tapi sudah ngorek-ngorek boroke dulure dhewe. Alhamdulillah. Ana apa ora sing ngono kira-kira? Ana apa ora kira-kira? Wonge teko. Kadang-kadang ngurusi hal sing cilik sing gede ketinggalan. Saya sering ibaratno nun sewu. Ana wong dodol liwak dipikul. Wong dodol liwak dipikul. Ketika dia istirahat di bawah pohon tertidur, iwak iku siji digondol kucing. Duh, mestinya sing digondol kucing ki aja doyak nemen-nemen. Luwe becik jaga sing akeh, wis siji ilang ra apa-apa, tapi yang banyak dipikulan ini terjaga. Ngoten. Ha niki mboten. Sing digondol kucing dioyak sak kecekle lali ngopeni sing sak pikulan. Lah kucing wis dadi kodrate kucing niku pinter mlayu, ketemu dioyak sak menggeh-menggeh kaya ngoten ora kecekel. Gelo balik teng isor wit aja meneh kok iwake pikulane ilang sisan. Alhamdulillah. Ini banyak terjadi, ngoyak barang cilik sing urung mesti tapi ukhuwah rusak. Ngoyak barang cilik sing urung mesti apike tapi perjalinan persaudaraan dan jalinan jamiah kita niki jadi porak-poranda. Akhire kita nggih mung ngeten-ngeten tok niki, la ya mutu wala yahya, wis ora mutu ngentekno biaya. Nah, ayo kita benahi ini setelah kita bersilaturahmi. Insyaallah ke depan akan menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf kemudian kepengin roh. Kira-kira kondisi keadaan ayahnya bagaimana Nabi Yakub? Nek semata-mata kondo aku Yusuf dulurmu, saiki kondisine abah piye? Dulure mengko roh. Golek cara Nabi Yusuf takon, kamu kok kemari katanya seluruh saudaramu. Lho apa kowe rene iki wong 11, dulurmu ku ya mung 11 iki. Sing siji jawab, nggih, jane nggih wonten 12, tapi sing setunggal sampun sedo. Batin atine Nabi Yusuf dobol meneh. Sudah dari membuang saudaranya, membohongi ayahnya, sekarang penyakitnya juga belum hilang, masih sering berbohong. Ana apa ora kira-kira? Ana apa ora? Ini semua bermuara dari iri dan dengki. Membuang saudara, laporan bohong, ditakoni Nabi Yusuf yo sik goroh meneh, tapi Nabi Yusuf ge sabar ya wis. Nek ngono dulurku iki ibarat wong loro warase belum 100%. Lalu Nabi Yusuf takon, lah ayahmu masih hidup, masih. Gimana kondisi ayahmu? Ayah itu matanya buta, kakinya lumpuh. Nabi Yusuf tahu, lek ngoten, abah berada dalam kondisi sakit, matanya buta dan kakinya lumpuh. Nah, lek ngoten piye carane kula niki saged napa memberitahu abah nek aku ki isih urip. Nek semata-mata saya bilang saya Yusuf, dulurku isin. Mikir-mikir ana cara. Bajunya Nabi Yusuf iki diselempitke di salah satu pelana kuda saudaranya yang sowan itu, dengan harapan nopo nanti kalau pulang masuk ke rumahnya Nabi Yakub, Nabi Yakub akan tahu bahwa saya masih hidup. Tenan dilebokke kelambine Nabi Yusuf, rombongan ini setelah dijamu, disugoi, dihormati kondur, kuda yang membawa bajunya Nabi Yusuf niku begitu masuk halaman rumah Nabi Yakub, Nabi Yakub niku saged mencolot soko amben. Quran le cerita, innila ajiduri ayusuf, aku kok mambu ambune anakku Yusuf, mencolot digolei, endi ambune Yusuf, endi ambune Yusuf. Lho kenapa? Ana isih ana ambune, iku berarti isih urip. Ngene apa nggih? Nek isih ana ambune berarti napa? Isih urip. Maka Ibnu juga begitu, garapen niku ranting-ranting sing isih ana ambune, tapi ra ana kegiatane. Ana apa ora kira-kira? Ana apa ora kira-kira? Banyak ya ranting yang masih berbau Ibnu. Pemuda-pemudanya, amaliyah secara kultural juga amaliyah kita, itu digarap. Bukan hanya secara resmi didirikan Plang Ibnu, tetapi temriku juga ada kegiatan-kegiatan Ibnu. Ini isi ono ambune niku insya Allah isi urip. Ini menurut ilmu permambuan. Ilmu apa? Nah, isi ono ambune isi urip di SMA, SMA, SLTA, SLTA masih berbau Ibnu. Sekolah-sekolah umum berbau Ibnu, garap niku nek isih ana ambune niku isih urip. Insyaallah ada rantingnya, ada pengurusnya, ada niki dijak bareng-bareng berkegiatan. Insyaallah terjaring banyak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan ketika sudah banyak kita jaring, kita melu dalane para ulama. Gandulan nok gone Imam Syafi'i, gondelan nok Imam Syafi'i. Aja pindah Imam Samudra. Sekarang banyak anak muda yang terjebak oleh ajaran-ajaran yang baru, pindah soko Imam Syafi'i nang gone Imam sapa? Nah, insyaallah kalau dihimpun oleh Ibnu, ditata nang organisasi Ibnu, insyaallah selamat saking ajaran sing yaknah yaknah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, itu perlu perjuangan keras. Mila pengurus Ibnu sekarang ini mungkin lebih berat dari pengurus Ibnu zaman saya. Zaman saya gak ono model-model. Zaman saya jadi pengurus Ibnu, para kiai-kiai sepuh masih hidup. Kula kandha nek isih ono para kiai-kiai sepuh, para habaib sepuh yang masih hidup, itu keberadaan mereka iki nggawa tentrem, nggawa ayem, tidak akan banyak model-model terjadi. Ibarate untu niku isih lengkap. Untu niku nek tesih lengkap nuwun sewu mangan napa-apa mawon niki plus plus muncul persoalan kletus ilang, muncul persoalan kletus ilang. Jangan kon napa cuman terima kacang isine salak yo dimplok tak ilang. Mergo untune komplit. Dulu masih hidup kiai-kiai sepuh yang punya karomah ini, punya karomah ini, punya karomah ini. Iki ibarat untu, iki sik komplit, ngletak apa mawon iso. Persoalan agama tidak banyak muncul. Tapi begitu para kiai sepuh niku padha sedo, para habaib sepuh para pada sedo, kita karek ibarat untu iki karek sing arep ngene. Buri wis entek, kene wis entek. Lah nek wis kaya ngene, lho aja meneh kok isi salak. Ngemu kacang niku lho ora remuk-remuk. Makanya Anda lihat sekarang banyak persoalan agama ini muncul, sing paham yang enggak bener, sing ngene, sing kita diantemi, jare bid'ah, jare ngeten, jare ngeten, jare ngeten. Muncul zaman dulu ya ada, tapi gak wani nyuara karena ada yang sepuh-sepuh. Lah saya bisa ngarani ini zaman kena dikondo zaman fatrah. Fat fatrahnya para kesepuan, fatrahnya para masyayih. Untu niki kaya potol kabeh karek loro. Nggih, asa jangan pakai untu palsu mawon. Mengko nek nganggo untu palsu bahaya. Nggih. Untu palsu niku mangke nek memutuskan hukum bukan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, tapi al-hukmu yaduru ma'al ujrah wujudan wa adaman. Bahaya kalau sudah begini. Kaya ceritane ana wong etok-etok dadi kiai. Melihat dadi kiai kok mulya, wah tak etok dadi kiai, macak. Wah. Ditekani tiang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah. Kula ajeng tanglet, Mbah. Takon napa? Hukume iwak kutuk niku halal napa haram, Mbah? Oh, iwak kutuk. Sik. Tak cukupno dalil. Al-kutu'u haramun. Lah wong ora kiai kok macak-macak dadi kiai. Al-kutu'u haramun. Lah niku napa artine, Mbah? Tegese iwak kutuk iku hukume haram. Waduh, pripun nggih, Mbah? Lah kenapa? Lah kula niki angsal kalih kapal. Maksud kula nek niku halal, kula sak kapal, sampean sak kapal. Lah berhubung haram, nggih mangke kula bucal mawon. Lho engko sik. Pendapat ki ora mung kuwi tok. Ana meneh, Mbah? Ono. Tak jukukno, padahal ya ora kitab, ora iso maca. Tak wacakno. Wa qala Dasuki. Al-kutu'u haramun illa litu'dida. Loh. Lah niku maknane napa, Mbah? Al-kutu'u tegese iwak kutuk, haramun tegese haram illa litu'dida, kecuali nek dibagi loro. ya nah. Untuk duit tembakau terus ngerokok haram. Al-kutu'u. Gimana bang ya? Merokok kok haram. Merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Ngono lho. Kopi sik. Mila merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Anda yang bisa, yang mau mulai, ojo mulai. Sing wis jalan ngerokok, nek arep mandek, mandek kok. Nek iso, nek gak iso, bablas no. Menurut penelitian itu, dari 10 orang ini disimpulkan, 3 itu mati karena ngerokok, yang 7 mati karena tidak merokok. Iki ana cerita bahwa merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Ada wong telu hobine beda-beda. Sing siji iki hobine main perempuan, jangan ditiru. Ini larangan Allah. Sing loro hobine minum minuman keras. Ya, jangan ditiru. Ini larangan Allah. Sing tiga hobine niki ngerokok, boleh ditiru, boleh tidak. Mereka bertiga iki mlaku. Setelah bertiga iki mlaku, kesandung sesuatu. Cuk. Cekel mbede digosok-gosok iku botol tibake. Begitu digosok-gosok jeblok metu jin. Bluk. Terus jin iki kandhong ngene. Hei menungso. Saya ini sudah ditahan di dalam botol ini kira-kira hampir 60 tahun. Karena kau gosok-gosok sekarang saya bebas. Maka saya akan berterima kasih. Cara terima kasihku piye? Kowe njaluk apa wae selagi aku iso tak turuti. Ngoten, nggih. Wah, asik. Sing seneng wedoan, kumpulke wedoan sak jagat. Sapa Rodi? Yo Arab, yo Cina, yo Londo, yo Jawa, Sunda, pilih siji-siji kumpulke lebokke gua tutup 10 tahun. Jare jin, Oke. Wah, kumpulke wong wedok, lebokke gua bersama dengan iki wae lebokke tutup pintu gua. Sing seneng minuman nggih ngono. Kumpulke minuman berbagai merek. Dari mulai ajong, arak, martini, toa, cem-ceman cindil. Masukkan ke dalam gua bersama saya, tutup 10 tahun. Oke, tutup. Sing seneng rokok ya ngono. Kumpulkan rokok dari berbagai jenis. Yo filter, yo kretek, yo klobot, yo cerutu, yo tingwe. Ngerti tingwe? Ninteng dhewe. Masukkan ke dalam gua, tutup saya bersama rokok itu 10 tahun. Oke, tutup, cekrek. Waktu berlalu, sing wedoan mbek wedoan, sing minuman mbek minuman, sing seneng rokok kali rokok di dalam gua. Waktu berjalan, waktu berjalan, waktu berjalan. Setelah datang 10 tahun, jin teko lawang dibuka. Sing seneng wedoan iki wis mampir ngene. Ila jombok tiru mergo iku larangane Gusti Allah. Yang seneng minuman dibuka wis mlumah ra iso apa-apa ngene. Iku juga larangan Allah, jangan ditiru. Sing seneng rokok itu begitu dibuka seger. Seger, gagah, wajahnya bersinar. Malah jimbe iku diantemi. Kurang ajar wae ya, 10 tahun ngeki rokok ora ngeki korek. Kurang ajar wae. Ternyata dhek nang jero gua 10 tahun iki ana rokoke, dak ana koreke. Jadi 10 tahun gak ngerokok. Maka awake sehat. Jadi merokok itu baik, tidak merokok lebih baik. Nek kepengin sehat ya nggawa rokok, aja nggawa korek. Tapi lek modele Ibnu biasanya nggawa korek itu orang nggawa rokok. Karena prinsipnya ngurangi rokok, ngurangi rokok konco. Nah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nila, duduk di kursi yang sesungguhnya. Jadi politisi yo pinter bener, jadi nopo pedagang yo pinter bener, menjadi nopo pejabat yo pinter bener, menjadi apapun ya pinter bener. Nanti magnet dari bener dan pinteriku bakal nyedot simpati orang banyak. Makanya di dalam satu hadis mengatakan, nek kowe ndelok ana wong sing mlaku nok dalan kesaenan, kok Allah mendatangkan orang banyak kepada dia, tandanya Allah mencintai orang itu. Nggih. Sampeyan ndelok ana bocah enom mulang kitab sing teko sing ngaji kathah, tandanya Allah mencintai orang itu. Digerakkan hati ini untuk lengket kepada kebaikan. Alhamdulillah. Maka saatnya Anda menempa diri di dalam godokan Ibnu, mengkonek wis saatnya turun di kancah kehidupan yang sesungguhnya. Pengalaman duwe, akhlak yo apik, kepinteran ya punya, pun insyaallah jalan sukses ke depan itu menunggu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, sekarang jalin hubungan yang baik, silaturahmi yang baik dengan berbagai pihak, karena kita sesungguhnya butuh setiap orang. Aja wah aku nek kene nek sing iki aku gelem silaturahmi, nek sing iko aku mau enggak. Nanti pada saat Anda memasuki kehidupan iki butuh wartawan, butuh iki, butuh iku, butuh ini. Dan kalau boleh saya menghimbau Ibnu juga mengadakan penyaringan bakat, iku yo perlu. Bekerja sama dengan yang ahli menyaring bakat. Oh sing iki bakate jadi politisi, oh iki bakate menjadi apa pedagang, oh iki bakate ngarang jadi sutradara film, oh iki bakate apa pemain sinetron, oh ini bakatnya ini. Kenapa? Karena kita butuh jalur perjuangan itu dari berbagai lini. Orang mung kabeh dadi DPR kabeh. Nggih. Ibnu sekarang ini sudah DPR, dereng payu rabi. Kita butuh kader-kader sing yono sing jadi DPR, yono sing jadi apa meneh napa pedagang pengusaha yang hebat, ya ada yang jadi bupati, ada yang jadi apa birokrat yang istimewa, ono yang jadi sutradara, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi macam-macam, bahkan nek perlu ya ono sing jadi buat membuat karikatur. Ketoke sepele tapi penting mempengaruhi opini wong akeh iki. Jadi emang ya? Lah penjaringan kader, penjaringan bakat akan mengarahkan ke situ sehingga lini-lini perjuangan niku kompak bersama-sama berhasil membina dan menjadikan kita wong Indonesia sing muslim lan orang Islam yang berada di Indonesia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin al faizin al maqbulin ma'aridhaka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Habib Umar Al-Mutahhar, kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kami akhiri, kami mohonkan kepada Bapak, Ibu, rekan serta rekanita ketika acara kami tutup nanti untuk dapat bermusafahah, berbaris merapatkan diri, yang putri di sebelah kiri dan yang putra di sebelah kanan. Hadirin yang kami muliakan, demikianlah acara resepsi halal bihalal pelajar se-Kabupaten Kudus yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama bersama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus telah selesai kita ikuti bersama. Marilah acara kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam menyampaikan tugas terdapat kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kening